بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ثم الحمد لله والشكر لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد. Hadirin, hadirat yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli syai'in maratib." Dan beberapa redaksi yang berbeda, yang intinya bahwa segala sesuatu Allah menciptakannya itu maratib, bertingkat-tingkat. Manusia, ada manusia ahsani taqwin, yang paling baik tingkatannya ciptaan. Tapi juga ada nanti manusia asfal safili, yang turun ke derajat yang paling rendah ciptaan. Bahkan menurut kalangan ulama tafsir isyari tasawuf, malaikat pun bertingkat-tingkat. Menurut Ibnu Arabi, yang mempertanyakan kebijakan Allah, rencana penciptaan manusia, kemudian membuat Allah Subhanahu wa taala sepertinya tidak senang dengan pernyataan dan pertanyaan itu. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nahnu nusabbih bihamdik wa nuqaddisu lak. Kenapa engkau akan menciptakan manusia? Bukankah nanti manusia itu akan merusak alam, menyebabkan pertumpahan darah? Nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Sementara kami yang selalu aktif bertasbih, beribadah kepada-Mu dan memuji diri-Mu. Sebetulnya bukan Allah tidak mencintai dialog. Allah bukannya tidak mencintai pertanyaan. Bahkan Allah mencintai dialog, berdialog dengan manusia. Qalu alastu birabbikum? Qalu bala. Mau enggak engkau percaya aku sebagai Tuhanmu? Dijawab sang janin sebelum keluar dari rahim, bala, pasti. Berdialog dengan malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha tadi. Bahkan berdialog dengan iblis sekalipun. Ma mana'aka an tasjuda? Kenapa engkau tidak mau sujud terhadap Nabi Adam? Jadi Allah mencintai dialog. Allah pun menyukai dialog. Jadi kita manusia diminta mencintai dan mengikuti akhlaknya Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Contohilah akhlaknya Allah. Jadi kalau Allah mencintai dialog, maka manusia pun juga jangan membenci dialog. Dialog itu upaya untuk menciptakan kanalisasi, jalan keluar supaya tidak banjir, jalan keluar supaya tidak buntu. Itu pentingnya dialog. Jadi dialog itu penting. Tetapi ada yang disebut wal mau'idatul hasan wajadilhum billati hiya ahsan. Berdialog itu harus ahsan, yang bersopan santun, bukan tanpa kurang, bukan kurang ajar. Nah, pertanyaan malaikat tadi itu ada yang sedikit kurang berkenan di situ, yaitu potongan kata dua yang kedua dari ayat tadi itu, yaitu pernyataan malaikat nahnu nusabbih bihamdi wa nuqaddisu lak. Bukankah kami yang selama ini menyembah kepada-Mu Dan bukankah kami yang selama ini memuji dirimu? Sepertinya Tuhan marah. Buktinya, ini Allah mala ta'lamu, sesungguhnya aku lebih tahu daripada kalian. Marah. Panjang ceritanya dalam riwayat, ya tidak cukup menyampaikan pada kesempatan singkat ini. Tapi poin yang saya ingin sampaikan di sini, segala sesuatu itu bertingkat-tingkat. Malaikat yang mempertanyakan kebijakan Tuhan tadi menurut sebagian ulama, bukan malaikat di tingkat langit seperti kelasnya Jibril, Mikail, Israfil dan sebagainya. Tapi malaikat di level bumi. Karena dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwa tidak turun setetes air hujan dari langit, melainkan itu dikawal oleh malaikat. Bayangkan kalau banjir di Jakarta, tentu banjir malaikat pula. Tapi sebanjir apapun malaikat mengantar hujan, tidak akan seramai dan sebanjir ketika ia mengantarkan turun Lailatul Qadar. Bukan cuma malaikat bumi yang turun, tapi juga malaikat-malaikat langit pun ikut turun. Itulah yang membuat malam Lailatul Qadar itu mulia. Ya. Saya pernah menyampaikan di tempat ini, pengajian rutin kita, bahwa ada dua malam yang sangat penting dalam Quran. Malam pendakian Isra Mi'raj dan malam penurunan Lailatul Qadar. Isra Mi'raj melangit untuk membumikan, Lailatul Qadar membumi untuk melangitkan. Sepasang, satu membumikan untuk melangitkan, karena manusia itu jatuh dari kampung halamannya di sana di surga ke bumi penderitaan ini. Maka turunlah Al-Quran itu sebetulnya berfungsi sebagai surat undangan, sekaligus berfungsi sebagai tiket untuk masuk kembali ke markas semulanya kita, nenek moyang kita, yaitu di surga. Jadi Quran itu mengapa menjadi mulia? Selain berfungsi surat undangan, juga berfungsi tiket untuk pulang kampung di halaman kita, kampung halaman kita di surga di sana. Sedangkan Mi'raj itu adalah mendaki untuk membumi. Baterai handphone kita kalau itu tidak pernah di-charge, itu pasti kehilangan energi. Tidak percaya diri kita akan bicara kalau tinggal satu strip. Maka itu harus di-recharge. Ya. Bulan suci Ramadan ini untuk mengecas baterai spiritual kita yang selama ini sudah mulai redup-redup. Diharapkan bisa bertahan selama satu tahun akan datang. Habis itu cas lagi pada bulan Ramadan yang akan datang. Jadi ada yang membumi untuk melangitkan, ada yang melangit untuk membumikan. Setelah dicas di langit, maka kita kembali dengan semangat setegar Nabi Muhammad SAW pasca menunaikan Isra Mi'raj. Sebelum Mi'raj, betapa tidak Bapak Ibu sekalian, ditinggal mati semua orang terdekatnya termasuk Khadijah yang segala-galanya pada waktu itu. Khadijah adalah kepala rumah tangganya Nabi Muhammad SAW. Khadijah adalah sumber ekonomi dakwahnya Rasulullah pada waktu itu. Khadijah adalah segala-galanya. Dia tokoh bangsawan sehingga menjadi riskan, apa menjadi takut semuanya orang untuk menghampiri, menyentuh wilayahnya Khadijah, karena Khadijah adalah bangsawan Quraisy, kaya raya dan berwibawa, punya banyak pengikut. Setelah Khadijah wafat, frustrasi. Maka itu Nabi tidak mau tidur di rumahnya sendiri. Terbayang-bayang istrinya tercinta, Siti Khadijah, tidurnya di rumah tantenya. Dan disitulah dia berangkat Mi'raj. Begitu turun dari Mi'raj, ya, berubah amal khazan tahun kesengsaraan itu menjadi tahun penuh spirit. Coba bayangkan, dalam tempo tidak cukup satu malam, ada mental yang jatuh sampai frustrasi, menjadi keesokan harinya bangkit dan keesokan harinya berpikir bagaimana kalau kita segera hijrah ke Madinah. Mundur selangkah untuk meraih kemenangan, itu cara Nabi. Tapi nekat mempertahankan Islam dengan membenturkan diri dengan musuh yang sangat dahsyat, itu bukan syahid, itu mati konyol. Mati konyol sama dengan bunuh diri. Bunuh diri dalam hadis Nabi ialah mati kafir. Orang mati kafir tidak bisa disolatkan karena sudah bukan Islam. Jadi kalau ada orang yang membunuh diri, entah itu membunuh diri motifnya apapun, untuk kepentingan apapun, tidak mungkin itu bisa disebut dengan syahid. Kalau ada orang yang nyata-nyata bunuh diri, apapun tujuannya, itu pasti tidak mungkin bisa kita sebut sebagai jalan yang benar. Nabi tidak pernah mencontohkan, sahabat tidak pernah mencontohkan ada metode bunuh diri di dalam perjuangan Islam. Ya. Hadirin yang saya muliakan, segala sesuatu punya maratibnya, tingkatannya. Binatang pun juga punya tingkatan, Bapak Ibu sekalian. Bahkan dalam satu kitab yang sangat penting dalam kitab kuning itu disebutkan bahwa semut itu pun juga punya nabi. Karena disebutkan dalam ayat Quran juga bahwa setiap umat itu punya nabi. Dikuli imamin nabi. Dan binatang itu juga satu umam. Satu umam itu bahasa Inggris itu community. Community itu artinya masyarakat. Ada ayatnya, wa idh qalatin namlatu udkhulu masakin. Maka berkatalah pimpinan semut itu, ratu semut itu bersabda, masuklah kalian ke dalam lubang-lubangnya. Berarti ada pemimpinnya semut. Seorang ahli biologi dari Australia menemukan bahwa ternyata yang memimpin masyarakat semut yang sangat disiplin itu, setiap kali berjumpa berciuman, konsisten jalan yang dipakai naik ke atas itu pun juga turun, gak ada yang menyimpang-nyimpang. Yang menarik adalah setetes gula pasir yang ditemukan oleh semut itu, dia tidak akan makan sebelum mengumpulkan jamaahnya yang lain. Semut tidak pernah makan sendiri, selalu makannya berjamaah. Lebih hebat mana semut yang kecil itu dengan manusia? Kalau manusia, habisi dulu baru ceritakan kepada yang lain. Masya Allah, belajar kepada semut, karena semut itu juga adalah ayat. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami hamparkan seluruh apapun yang ada di langit dan di bumi, termasuk semut itu sendiri, ayat yang harus dibaca. Dan itulah iqra. Bacalah. Jadi ayat yang pertama Tuhan turunkan dalam Quran itu, iqra, bacalah, bukan membaca Al-Quran. Al-Quran belum ada kok pada waktu itu. Lantas apa yang mau dibaca? Ayat-ayat ufukiyah. Alam ini adalah ayat. Alam itu bahasa Arab artinya tanda. Ayat itu bahasa Arab juga artinya tanda. Alam dan ayat sama-sama berarti bahasa Indonesia adalah tanda. Biasanya kalau makrokosmos itu alam, yang kecil-kecil huruf-huruf itu ayat, tapi di makna wahid sama artinya. Burung-burung yang Bapak Ibu sering lihat berterbangan di angkasa itu yang rombongan, selalu harus ada imamnya terbang paling depan. Ya. Itu ahli penerbangan. Fungsi burung yang pertama itu untuk memecah apa ya, oksigen beku di atas sana itu. Dengan demikian, imamnya burung itu yang memecahkan kekuatan-kekuatan udara di depan. Dan itu bergantian. Gantian yuk. Kamu lagi kekuatan pemecah. Kalau ada salju atau awan di situ. Nah, yang makmumnya di belakang itu enak itu. Karena tekanannya tidak terlalu kuat. Tapi itu bergantian, berjamaah. Lebah dalam surah An-Nahl disebutkan. Itu tiga tingkatan, ada ratu lebahnya, ada pekerjanya, dan yang di tengah-tengahnya ada yang disebut dengan satpam. Itu seorang peneliti mengambil PhD-nya di Philippine University. Sekarang Profesor Andi Mapatoba di Unhas University itu, Makassar. Dia doktornya tentang lebah madu. Subhanallah. Ternyata yang memimpin masyarakat lebah itu adalah seekor ratu, ya, betinanya, yang mengapit, yang mengelilingi serang-serang itu, yang banyak itu bukan tugasnya mencari madu di kembang-kembang. tugasnya mengawal ratu. Dan yang mencari kembang itu 12 km setiap hari berterbangan, itulah kelas pekerjaannya. Jadi ada tingkatan struktur masyarakat lebah itu. Pimpinannya adalah seekor ratu, satpamnya, pengawalnya itu jantan dan betina. Dan yang banyak itu ialah kelas pekerjaannya. Kelas pekerjaannya hidup satu musim, ya, 3 minggu. Sedangkan masyarakat yang menjaga sarang itu, satpamnya, itu bisa 3 bulan, kata beliau. Dan ratu lebahnya itu bisa hidup bertahan sampai 3 tahun. Subhanallah, diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi jangan main-main kita terhadap Quran. Dipilihnya nama binatang dan sebagainya itu banyak sekali rahasianya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Tahukah kalian bagaimana unta itu diciptakan? Unta itu adalah binatang padang pasir. Enggak ada makhluk padang pasir tanpa seekor unta itu. Kakinya dirancang Tuhan untuk tajam ke bawah sehingga menariknya dari padang pasir itu tidak membuang energi seperti kaki kuda yang lebar di bawah. Punggung unta itu bisa sampai 200 gram lemak. Sementara perutnya turun ke bawah itu juga bisa 200 kilogram air. Satu-satunya binatang mampu berjalan 3 minggu non-stop tanpa makan, tanpa minum, hanya unta. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? 2 minggu pertama habis cadangan air di perut kantong unta itu, tapi lemak di punggungnya mencair. Tapi subhanallah, dalam tempo 4 hari unta itu makan dan minum non-stop juga pulih kembali berat badannya yang pernah kehilangan seperempatnya itu. Ada imamnya semua. Jin juga punya imam, manusia juga punya tingkatan-tingkatan. Nah, bulan suci Ramadan ini kita diajak bagaimana supaya martabat rendah ini naik menjadi manusia langit. Bapak Ibu sekalian, tujuan bulan suci Ramadan ingin melangitkan manusia. Jangan terlalu lama kita menjadi manusia bumi. Jadilah manusia langit. Ciri-ciri manusia bumi itu ialah seperti kita di sini ini. Kita nggak tahu apa yang terjadi di luar kita. Terhalang oleh tembok. Coba naik ke atas di menara. Kita tahu Jakarta. Semakin tinggi tingkat pencarian kita, maka semakin kita tidak akan mempertentangkan satu sama lain. Semakin ke atas, semakin satu kok. Tapi semakin bawah, semakin banyak. Lihat jari-jari tangan ini. Semakin turun ke bawah, semakin firkah antara satu sama lain. Banyak, tapi begitu kita naik di atas, kelihatan satu. Betul kata Al-Quran, ta'al, naiklah kalian ke atas, ila kalimatin sawa. Kalau kita naik ke atas, Allah mengatakan, engkau akan melihat semuanya sama. Kalau kita menjadi manusia bumi, kita terlalu menekankan aspek-aspek mikro, fakultatif, dan aspek apa yang disebut dengan Quran itu dengan muayyidat atau mungkin dalam istilah lainnya adalah juz'iyat. Tapi kalau kita ke atas, kita akan menatap apa yang disebut dengan kulliyat, universal. Universitas itu di bawahnya ada fakultas, fakultas di bawahnya ada jurusan. Yang di atas Indonesia, di bawahnya ada provinsi, ada kabupaten, dan ada camat desa. Semakin kita tinggi ke atas, maka semakin kita melihat bumi ini hanya satu. Semakin tinggi planet ini hanya satu, dan seterusnya semakin puncak ternyata hanya satu. Dia dan dia, hanya dia, tidak ada siapapun. Memang itulah artinya la ilaha illallah. Puasa mengajak kita untuk menjadi manusia lainnya. Jangan hanya di bumi. Di masjid ini pun kita bisa berbeda pendapat. Ya, kenapa? Karena kita di bumi. Ini ada mimbar, ini ada mihrab, ini ada karpet. Di belakang situ ada WC, toilet. Toilet itu kotor, jorok. Kumpulan najis, mihrab. Itu suci. Yang bisa naik ke situ adalah hafal Quran 30 juz dari Madinah, kawan kita, subhanallah. Tapi bagi orang yang naik ke langit, naik ke atas, jangan mempertentangkan toilet dengan mihrab. Karena itu organ pentingnya masjid. Tanpa toilet, masjid tidak sempurna. Dan tanpa mihrab, masjid pun juga tidak sempurna. Orang yang sudah sampai ke atas tidak lagi mempertentangkan toilet dengan mihrab. Jangan-jangan kita lebih sering ke toilet yang kita hujat, yang kita benci itu, ketimbang mihrab. Kalau kita naik ke atas, tidak lagi kita mempertentangkan ada iblis, ada malaikat. Siapa iblis itu dan siapa malaikat itu? Semakin tinggi kita ke atas, semakin tidak ada benci di dalam diri kita. Semakin tidak ada kekecewaan di dalam diri kita. Kenapa orang benci? Kenapa orang marah? Dan kenapa orang menghujat? Manusia bumi. Puasa mengangkat kita untuk meniru sifat-sifat Allah. Huwa yut'am wa la yut'im. Allah tidak makan tapi memberi makan. Hadirin yang saya muliakan, tidak banyak artinya kita mencontoh Nabi berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, bahkan sampainya kepada mata pun, telinga pun, kaki pun. Ukuran untuk melihat bahwa sukses puasa kita atau tidaknya, seberapa banyak akhlaknya Rasulullah bisa kita tiru. Jangan hanya mencontoh Nabi caranya berpuasa, tapi contohi akhlaknya Nabi seperti apa. Kalau mencontoh bagaimana Nabi berpuasa, hanya satu bulan kita mengikuti Nabi, setelahnya itu kita lepas menjadi umat yang liar. Hadirin khusus untuk jamaah Sunda Kelapa, mari kita jangan pernah berhenti belajar. Terus dan teruslah belajar. Di masjid ini alhamdulillah, kurang apa Bapak Ibu sekalian. Pengurus telah menyuguhkan sejumlah orang yang mungkin dianggap kredibel. Mari kita memakmurkan masjid, tidak hanya bulan suci Ramadan, tapi kita sesudah bulan suci Ramadan juga. Di sini subhanallah, hari Minggu, ya, setiap malam ada. Kejarlah ilmu itu dimanapun, utlubul ilm walau bisin, tuntutlah ilmu itu sampai di Cina. Ilmu-ilmu yang mengajak kita untuk berakhlak mulia, cari Bapak Ibu sekalian. Nikmatnya beragama itu, manakala kita mampu menenangkan batin kita. Hadirin yang saya muliakan, bukan cuma di Masjid Sunda Kelapa, banyak masjid lain. Cari dimanapun kompatibel waktu kita. Insya Allah Sabtu besok ini kita akan juga buka pengajian Ihya'ul Muddin secara masif kritis di Masjid Istiqlal. Silahkan Ibu Bapak juga bergabung jam 7 sampai jam 10 pagi setiap hari Sabtu sesudah Ramadan pun. Di samping itu Masjid Sunda Kelapa di sini penuh dengan berbagai macam kegiatan. Semakin dekat kita ke langit, maka semakin rajin kita belajar. Semakin malas kita belajar, maka itu pertanda kita itu manusia bumi. Mari kita menjadi manusia langit. Semoga Allah mengangkat kita bersama bulan suci Ramadan, semakin tinggi posisi kita naik ke atas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com, berteman dalam kebaikan.